hatiku telah lama terpadu. Ku mendengar ratapanmu. Derita dirimu, deritaku, kerinduanmu, kerinduanku yang lama membebanam mimpi kalbu. Ini mencairlah rindu yang membeku. Berlalu sudah badai derita, mekarlah sudah bunga asmara. Oh.